السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' yang masih dalam pembahasan Ihya'ul Mawad, itu membuat tanah menjadi produktif dan dengan demikian tanah menjadi milik orang yang mengelola baru. Yang sebelumnya telah kita jelaskan, boleh pada tanah yang sifatnya dathirah, tanah yang sudah tidak dipergunakan lagi dan tidak ada, sudah ditinggalkan lama, kemudian tanah itu tidak dikelola dia dan tidak ada tanda-tanda menunjukkan bahwa dia dimiliki oleh orang tersebut, maka ini boleh Anda kelola dan boleh Anda miliki, ya, dengan beberapa catatan cara memilikinya yang sekarang akan kita jelaskan penjelasan hal tersebut. Fadhal Ustaz. بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ويملك ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. Dan seseorang dikatakan dapat mengelola tanah yang tidak produktif yang memiliki tanah yang mati atau yang tidak produktif dengan mengelolanya maqrabah min amirin, lokasi tanah tersebut dekat dengan bangunan, illam yata'allaku bimaslahatihi, apabila tidak ada keterkaitan dengan kemaslahatan pemilik bangunan tersebut. Ya, wa yumlaku bil ihya'i maqrabah min amir. Kalau tadi adalah tanah dathirah yang jauh dari perkampungan, kalau yang dekat dari perkampungan bagaimana? Bisa juga nggak dihidupkan? Kalau umpamanya berbatasan, ini tanah ada bangunan di situ, ya, bangunan itu ada orangnya, walaupun dia sekali sebulan kesana atau sekali dua bulan, yang penting ada pemiliknya. Di sampingnya atau di depannya atau di belakangnya berbatasan langsung, itu dia tidak kelola, dia biarkan saja. Dan tidak ada pemilik sebelumnya. Ya, Anda tanya seperti sekarang ke pihak badan pertanahan, tidak ada pemilik. Ya, bolehkah ini Anda ambil dengan cara Anda hidupkan, dengan produktifkan, dengan Anda bangun di atasnya bangunan, atau Anda tanam tanaman, tergantung tujuannya untuk apa? Mu'alif mengatakan boleh jika tidak berkaitan dengan maslahat orang yang tadi. Kalau tadi yang tanah yang dia hidupkan hanya batasannya dia beri pagar setinggi 1 meter atau 1 meter setengah atau kawat berduri menunjukkan itu milik dia, yang samping, depan, belakang, kanan, kiri dia biarkannya dan pun dia tidak pergunakan. Kalau dia pergunakan umpamanya untuk parkiran kendaraannya atau hewannya, kandang hewannya, berarti ini milik dia, atau tempat dia buang sampah itu milik dia. Tetapi tidak ada hubungan maslahat untuk dia. Mobilnya di dalam semuanya, hewannya di dalam pagar semuanya. Walaupun ini samping dari tanah yang ada pemiliknya, ini boleh juga Anda produktifkan dan Anda miliki. Wassalamualaikum Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa man ahata mawatan aw hafara bi'ran فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. Dan siapa yang membangun dinding di tanah kosong أو حفر بئرا فوصل إلى الماء, atau dia menggali sumur untuk diambil airnya atau dialirkan airnya, أو أجراه إليه من عين ونحوها, atau dia mengalirkan, membuat aliran air dari mata air atau semisalnya, au habasahu anhu, atau dia tahan ayat tersebut atau membuat bendungan liyuzra'a faqad ahya'u, untuk pengairan tanaman, maka dia telah mengelola atau menghidupkannya. Ya. Bagaimana cara menghidupkan tanah tersebut? Ya. Di sini muallif menjelaskan beberapa bentuk cara untuk menghidupkannya. Pertama adalah ahata mawatan, dia pagar, ya, pergi dia ke daerah satu tempat, ya, sana tidak ada perkampungan, lalu datang ke sana dia, kemudian dia pagar dengan kawat berduri. Ini dengan cara dia memagar ini tanah menjadi milik dia. Au hafara bi'ran, atau bagaimana lagi cara memilikinya, yaitu dengan dia gali sumur. Kalau alhamdulillah di negara kita menggali sumur bukan sesuatu hal yang membutuhkan biaya dan tenaga yang terlalu besar, sesuai dengan tempatnya, umpamanya tempat yang banyak sumber air. Kalau di negara seperti di Arab Saudi, itu untuk mendapatkan air bisa sampai ratusan meter untuk baru ketemu air. Maka di sana biaya penggalian sumur sangat mahal. Sekarang Anda umpamanya pergi ke tanah tadi, lalu Anda gali sekitar 5 meter, alhamdulillah ketemu air. Wasala ilal ma, maka sampai kepada air. Maksudnya sampai kepada air, dengan Anda gali itu menjadi milik Anda. Sumur pertama milik Anda. Yang sekitarnya bagaimana? Nanti ada penjelasan muallif. Sekitarnya menjadi milik Anda juga dengan meteran yang dengan hasta atau meteran tertentu, nanti kita jelaskan perkataan muallif. Au ajrahu ilaihi min ainin wa nahwiha. Atau orang ini mengalirkan ke dalam tanah itu air dari sumber mata air atau sejenisnya. Ya. Pergi dia di sebagian daerah kan ada air yang ada tanah yang tidak dilewati air. Pergi dia ke tempat sungai, dan sungai itu umpamanya dari dataran tinggi turun, maka dia alirkan air ke sana. Kalau sekarang mungkin dengan pipa, dulu mungkin dengan bambu. Dia belah bambu, kemudian batasan-batasan luas bambu dia bersihkan sehingga seperti pipa, setengah pipa. Lalu diberinya umpamanya kaki sampai ke tanah tadi, mengalir air tadi. Maka tanah yang sudah dialiri air ini menjadi miliknya. Ini cara yang ketiga untuk menjadi milik. Au habasahu anhu liyuzra faqad ahyahu. Atau air ditahan di atas tanah itu, ya. Kalau tadi tidak mengalir air situ, kalau di sini tanah mengalir air. Air walaupun tidak deras, kalau deras sungai mungkin enggak mungkin dia miliki. Jadi kalau kebutuhan untuk laut atau apa untuk ikan nanti akan dijelaskan oleh muallif. Ada air mengalir lewat tidak besar. Lalu air itu ditahannya dengan ditinggikan bagian ke bawahnya sehingga air tertahan di sekitar tanah itu. Maka tanah ini juga menjadi sudah diproduktifkan dia dan menjadi milik orang yang melakukan hal ini. Fasilah Syekh. Enam sat. Wa yamliku harim al-bi'ri al-adiyah 50 ziraan min kulli janibin wa harim al-badiyya nisfaha. Dan tanah dimiliki wa yamliku harim al-bi'ri al-adiyah, dan seorang memiliki lahan di sekitar bi'ar, yaitu sumur yang digali kembali sepanjang atau seluas 50 zira, 50 ziraan dari setiap sisinya. Dan tanah sekitar sumur yang baru digali nisfaha, setengah dari 50 zira. Ya. Jadi kita katakan bahwa tanah dimiliki dengan dia menggali sumur. Bila dia gali sumur, kemudian mendapat ada air keluar, maka tanah ini menjadi milik dia. Sumur jelas milik dia. Tanah milik dia radius berapa? Di sini mu'alif mengatakan al-adiyah, sumur tua, sumur yang lama. Artinya dulu pernah ada sumur, kemudian tidak diurusin. Airnya pun sudah mengering, hampir-hampir tidak ada lagi. Maka datang seseorang, kemudian digali ulang oleh dia di situ. Digali ulang oleh dia di situ. Maka sekarang sumur menjadi milik dia, dan radius 50 hasta. 50 hasta sekitar 25 meter. Ke depan, kiri, kanan, belakang, ke seluruh sisi itu milik yang orang yang menghidupkan sumur yang mati ini. Adiyah ini bukan berarti adi, tapi nisbah kepada kaum ad, itu kaum yang tua yang dulu pernah tinggal di Jazirah Arab. Ya. Wa harimil badiyati nisfa. Adapun tanah yang dimiliki oleh sumur yang baru dia gali. Kalau tadi sumur tua kemudian dihidupkannya lagi, dia dapat 50 zira, 25 meter radius, 50 meter milik dia. 25 meter milik dia atau 250 hasta. Kalau dia baru menggali pertama kali, tidak ada sumur sebelumnya di situ, maka yang dia miliki radius 25 hasta atau 12,5 meter. Ya, kenapa berbeda? Wallahu a'lam. Ada asar dari sebagian sahabat dalam hal ini. Kalau yang lama berarti dia sudah memiliki 25 hasta yang lama. Ketika dia hidupkan kembali dapat lagi nambah 25 hasta lagi. Ya, sehingga dia memiliki sebanyak 50 meter. Afwan Ustaz, saya kira cukup dulu. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas syarah dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan beberapa poin syarat-syarat diantara syarat-syarat pengelolaan dan menghidupkan tanah yang tidak produktif, ya. Dan untuk pendalaman materi kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Dan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kami harap pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan dan terkait dengan muamalah secara umum. Kita terima untuk satu penelpon yang pertama, silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, akhi, di mana? Ya, dengan Amba Allah di Makassar, Ustaz. Baik, silakan, akhi. Ya. Ini silakan. Ya, ini ada titipan dari pertanyaan dari teman Ana, Ustaz. Nah. Ya, ini katanya Ustaz, Ana mau bertanya tentang pekerjaan Ana, Ustaz. Ana bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bekerja sama dengan bank konvensional sebagai mitra atau jasa untuk menyortir uang bank dan membantu melakukan perbaikan mesin ATM dan pengisian ATM. Apakah ini termasuk ta'awung dalam keburukan dan bermaksud terhadap apa? Ya Allah ta'ala alam, ini termasuk tentunya. Karena dengan adanya jasanya tadi, bahwa keuangan riba tadi eksis atau bisa mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, demikian akhir jawabannya, cukup jelas insya Allah. Oh iya, oke. Ini bisa satu lagi, Ustaz. Taib, silakan. Ini apakah bisa mengambil pinjaman uang di bank untuk membayar hutang? Mengambil pinjaman uang untuk membayar hutang, ya? Iya. Taib. Bang, kita akan simak jawabannya, silakan, Ustaz. Kalau di bank syariah tentu tidak ada namanya pinjaman uang, karena mereka tentu ingin dapatkan keuntungan. Dan pinjaman tidak boleh mendapatkan keuntungan dalam syariat. Kalau mereka itu buka produk seperti itu bisa dipastikan mereka tidak dapat untung, karena kalau dapat untung hukumnya riba. Ya. Maka produk mereka yang biasa hanyalah jual beli. Maka kalau Anda umpamanya datang ke bank konvensional, tentu tidak boleh juga. Nah, akadnya adalah riba. Yang memungkinkan adalah Anda beli barang orang lain dengan tidak tunai. Kalau ke bank syariah mungkin tidak mungkin, karena mereka ada klausa tidak bisa diperjualbelikan sebelum lunas. Anda beli aset orang lain, tanah, tak umpamanya atau apa, dengan cara tunai, ya. Dan tentunya harganya lebih mahal biasanya karena pembayaran Anda mungkin 2-3 tahun. Kemudian Anda jual kepada pihak yang lain dengan harga cash lebih murah dari itu. Umpamanya Anda beli 1,2 miliar dengan cicilan 5 tahun. Kemudian Anda jual dapat 1 miliar cash. Anda balas sebagian hutang, sebagian lagi Anda gunakan untuk keperluan Anda, baik untuk bisnis atau konsumtif dan lainnya. Ini boleh. Ini dinamakan dengan tawarruk namanya. Tapi di bank syariah tentu tidak membolehkan produk ini. Oke, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairahi pendengar kita di Makassar. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali atau kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Risa di Kalimantan. Ibu Risa di Kalimantan, silakan Ibu, pertanyaannya. Kakak saya suaminya meninggal, tapi pada waktu itu kan tidak tahu yang seperti apa bagi warisan atau apa itu. Jadi kami sekarang ini kan kami sudah mengenal sunnah, jadi sekarang kami ini mau pindah penjelasan. Yang tanah satu bidang itu sudah dijual oleh kakak saya seharga 80 juta. Kemudian yang sisanya itu dibahkan ke anak angkatnya. Kakak saya tidak mempunyai seorang anak. Halo? Iya, lanjut. Pertanyaannya Umu. Ya, di mana itu Ustaz? Apakah seperti apa pembagian yang sisa dari harta kakak saya itu? Suaminya yang tinggal. Ya. Suaminya ini, Ibu, orang tuanya masih hidup? Sudah meninggal. Orang tua suami sudah meninggal? Ya, orang tua suami sudah meninggal. Saudara laki-laki, saudara perempuan suami masih hidup? Masih hidup. Ya. Istri cuma dapat 1/4 dari semua harta suami. Separuh. Harta itu, apakah di harta itu ada milik istri? Milik istri. Istrinya dulu itu pekerja. Pekerja juga, ikut-ikut cari uang juga pekerja. Suami sakit, yang menafkahi selama suami sakit itu istri. Aset-aset yang ada yang milik suami, ada yang milik istri, atau semuanya milik suami, atau semuanya milik istri? Yang paling milik istri, yang lain milik suami, ada yang milik istri. Yang milik istri tentu tidak dibagi waris. Oh iya. Milik dia semuanya. Yang milik suami punya anak yang dulu. Sebentar. Yang suami dulu. Punya anak dari istri sebelumnya. Iya, istri sebelumnya. Ya. Maka dari harta suami ini istri hanya mendapatkan 1/4. Iya. Maaf. Suaminya punya anak kan ya? Iya. Berarti istri dapat 1/8. Yang anaknya? Istrinya, istri. Istri, istri, yeah. Istri sepernapan. Iya. Yeah. Sepernapan. Anaknya dari istri sebelumnya ada berapa orang laki, berapa perempuan? Perempuan ada satu. Laki-laki? Dua. Satu perempuan, dua anak laki. Ya, maka hartanya 1/8, kemudian 7/8 dibagi untuk anak laki, anak perempuan dengan pembagian 4/5 dibagi 5, 8 bagi 5 kali 5 40, kemudian 5/40, kemudian 7 anak perempuan dapat 7, anak laki-laki dapat 14. Harta suami tadi buku dibagi 40 bagian. Catat 40 bagian. 40 bagian, Kak. Ya, istrinya atau kakak Anda dapat 5/40. Kalau tadi dijualnya kalau tadi dijualnya 80 juta, berarti dia mendapatkan 10 juta. Mendapatkan 20 juta. 10 juta. 10 juta. Dan 70 juta bukan hak dia. Oh iya. Dan 70 juta hak anak-anak dari istri sebelumnya. Iya. Anak-anak dari suami tadi, istri sebelumnya. Dengan pembagian anak perempuan dapat 14 juta. Nah, maaf, anak perempuan dapat 14 juta, anak laki-laki dapat 28 juta dari 80 tadi. Iya. Kemudian satu lagi, Ustaz. Anu, saya kan beli emas. Ketika itu kan emas anu bulan Sa'ban sudah memasuki nisab. Kemudian sampai sekarang ini anu hampir 140 gram, tapi setiap bulan saya beli. Itu di mana anu hitungan zakat? Apakah yang emas ini jatuh pakai atau hanya ada simpan? Disimpan. Karena ya, tidak mau nyimpan di bank konvensional. Ya, ada zakatnya, Ibu. Zakatnya apakah semuanya seluruhnya 140 atau yang menyampai nisab bulan Sya'ban itu? Yang sampai Sya'ban nisab tadi pada bulan Sya'ban dah keluarkan. Yang lainnya pada satu haulnya. Tapi Ibu akan jadi bingung enggak jadinya? Yang sampai Sya'ban dikeluarkan yang 65 gram gitu. Yang Sya'ban sudah sampai nisab. Ya, kemudian tambah lagi. Kemudian ada tambah lagi, setelah itu di bulan apa Anda beli? Setiap bulan, Ustaz. Sampai sekarang yang nabung itu. Karena nabungnya dibeli emas, enggak di bank. Ya, ya. Yang lebih mudahnya Anda mengeluarkan zakat daripada pusing ini emas yang ini kapan Anda belikan, repotkan ya. Ya, ketika bulan Sya'ban masuk ya, tanggal Rabiul Awal, jadi Sya'ban, ketika Sya'ban Anda lihat semua emas Anda berapa gram semuanya, Anda alhamdulillah sampai 200 ya, Anda keluarkan 5 gram ya. 2,5% dari 200 dipakai. Jelas ya. Ibu, walaupun sebagiannya belum sampai haulnya. Ya, berarti bulan Sya'ban ini, insya Allah bulan Sya'ban ini yang misalnya tidak ada halangan suatu apapun, harus dikeluarkan yang misalnya 150 semuanya dikeluarkan. Sebaiknya begitu. Cukup. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair kepada umum yang bertanya, dan alhamdulillah jawaban sudah disampaikan oleh Ustaz secara terperinci dan jelas. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang ketiga bagi Anda yang ingin bertanya dan terkait dengan bab pagi ini, pembahasan Ihya'ul Mawat, yaitu menghidupkan dan mengelola tanah yang tidak produktif. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? hamba Allah di Jambi. Di Jambi, Pak, silakan. Iya. Begini, Ustaz. Saya punya tanah yang tidak produktif. Jadi itu berbentuk rawa atau payau. Kemudian ada yang mau beli. Katanya mau dicari emasnya gitu. Jadi secara manual mau dicari emas secara masyarakat gitu, Tan. Istilahnya kalau di Jambi itu didompeng gitu, Tan. Jadi mau saya tanyakan bagaimana hasil penjualannya itu, halal apa gimana gitu, Tan? Anda menjual tanah aja atau ada hitung emasnya? Yang jenis tanah itu dijual sekaligus tanahnya, Tan. Ya, Anda menjual tanahnya aja atau Anda hitung emasnya juga? Dijual tanahnya dengan emasnya, segala sesuatunya dijual gitu, Tan. Iya, Tan. Kalau Anda bisa mendatangkan ahli, tapi tentu butuh biaya. Ya, tapi daripada Anda enak, tenang, artinya nanti khawatir Anda jual dengan tanah saja, ya saya nggak tahu ada emas atau tidak. Yang jelas ini tanah rawa, ya saya jual sekian 10 juta atau sekian ratus juta harganya. Iya. Ternyata dalamnya emasnya ada 100 kilo. Berarti sudah 100 miliar. Anda jual tadi cuma 100 juta. Ya kan menyesal Anda nanti kan ya. Ya. Atau Anda jual mahal, datang ini emasnya banyak kata Anda. Ya, Anda jual umpamanya kalau lah rawa biasa harganya umpamanya mungkin 20 juta, Anda jual 200 juta. Ternyata orang itu beli 200 juta dan dia cari-cari emasnya enggak ketemu seperti yang dia bayangkan. Iya. Kan rugi juga dia, berarti gharurnya kan lumayan besar. Iya. Ya. Kalau Anda jual tanah saja dengan harga tanah, tidak ada masalah. Tapi kalau ingin Anda ikutkan emasnya, sebaiknya Anda datang, kalau tidak salah, di Antam ada ini. Aneka Tambang. Tapi saya tidak tahu mereka mau atau tidak ke tanah masyarakat untuk melakukan riset penelitian berapa perkiraan cadangan emas ada atau tidak. Ya. Karena ada beberapa kasus, ada juga sebagian jemaah mengatakan tanah saya di sekitar situ kayaknya banyak emas. Ya, bolehkah saya menggali emasnya atau menjualnya dengan harga emas dalamnya? Saya katakan coba cek dulu. Dia cek ke Aneka Tambang, ternyata karena setahu saya mereka ya Aneka Tambang mempunyai peta emas itu tersebut. Ya, atau kalau tidak menggunakan jasa Aneka Tambang, jasa yang ahli dalam geologi dalam tanah tadi, ya, yang bisa menjadi rujukan. Sehingga Anda menjualnya tidak menyesal nantinya, tidak menyesal karena harga Anda lebih rendah, atau juga tidak membuat orang menyesal karena Anda harga lebih tinggi. Tapi kalau Anda jual apa adanya, secara syari'inya boleh, hukum fikihnya boleh, tapi khawatirnya Anda nanti menyesal. Demikian Bapak. Jelas. Iya. Atau begini, jadi lebih baik kayaknya, lebih baik bagi dua saja. Anda katakan tanah tidak saya jual, silakan Anda garap berapa hasilnya, kita bagi untuk kamu 2/3, saya 1/3. Oh gitu. Jadi boleh Ustaz kalau misalnya persentase Ustaz ya. Jadi sekarang begini, kalau dia ditambang sama dia, kemudian misalnya 1 gram dapatnya 1 hari misalnya, jadi saya ngambil sekian persennya dari 1 gram, misalnya 10% dari 1 gram gitu, bisa boleh Tad begitu? Boleh Bapak. Ya, ya. Alhamdulillah. Cukup? Terima kasih Rad. Ya, nanti Anda buatkan waktunya berapa lama dia boleh menambang di situ. Karena kalau nanti selama-lamanya Anda merasa rugi juga, wah cuma 10% buat saya, dan merubah kontrak dia sudah tidak mau. Anda buat umpamanya selama 6 bulan dengan pembagian 10% untuk pemilik tanah. Setelah 6 bulan nanti Anda lihat lagi umpamanya akadnya. Kalau menurut Anda, Anda ingin lebih besar, Anda boleh merubahnya. Atau Anda ingin memutuskannya, Anda sendiri yang mengelolanya juga boleh. Ya, akan tetapi lebih baiknya tentu dalam hal ini Anda bekerja sama dengan pihak resmi yang ditunjuk oleh negara, dalam ini adalah Aneka Tambang yaitu badan yang mengelola emas di negara kita, karena khawatir menyebabkan dampak kepada lingkungan. Di beberapa daerah di negara kita, di Jawa Barat, ada tambang tersebut yang dilakukan oleh masyarakat ketika hujan turun dengan curah yang tinggi, itu kan lubang-lubangnya otomatis banyak di dalam tanah itu, lubang-lubang. Ketika air banyak, curah hujan, lubang-lubang itu diisi air, yang di atas itu tenggelam tanah masyarakat, rumah masyarakat. Dan orang nggak tahu, Anda bisa jadi mencari emasnya ke bawah rumah orang di dalam tanah tersebut. Ya, untuk menghindari ini, itu lebih baik memang Anda orang-orang mendapatkan, kecuali tambang itu hanya di permukaan saja, tidak sampai ke dalam. Anda syaratkanlah umpamanya dengan yang nambang tadi, tidak boleh menggali lebih dari 3 meter atau 2 meter umpamanya. Ya, sehingga tidak menyebabkan kerusakan, menyebabkan musibah kepada orang tetangga lainnya. Tentu dalam hal ini kalau Anda lakukan itu ada dosa juga. Wallahu'ala. Ini galian hanya 3 meter paling dalam, Tad. Kemudian ini tidak resmi, artinya kan manual masyarakat, Tad. Jadi tidak resmi ini, Tad. Itu contoh saya 3 meter. Mungkin 3 meter juga tidak bagus, tergantung lah. Iya. Kalau Anda katakan tidak boleh menggali sama sekali, maksimal kalaupun menggali 1 meter, apa banyak? Ya. Sehingga yang diambil hanya di permukaan saja. Ya. Iya. Semoga itu tidak membuat kerusakan. Nah, Bapak, demikian. Cukup jelas? Jelas, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Alhamdulillah. Afwan, jazakallah khair, Pak. Pendengar kita di Jambi, dan alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya dengan jelas. Barakallahu fiik. Kita masih berikan kesempatan pertanyaan via telepon di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ahmad dari Bogor. Pak Ahmad, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, orang tua saya suatu tahun 2000-an itu meminjamkan uangnya sebesar 16 juta kepada adiknya untuk pembayaran rumah. Nah, kemudian sampai sekarang ternyata si adik itu belum bisa melunasi pinjaman tersebut. Baik, kemudian orang tua saya berinisiatif untuk menagihkannya dengan cara meminta sertifikat rumahnya dipegang oleh saya, dengan harapan utangnya yang 16 juta itu dianggap lunas. Namun sertifikat dipegang, nanti apabila sewaktu-waktu harus dijual atau bisa dijual, maka akan dijual dengan harga sekarang, baru kemudian dibagikan. Saya mohon nasihatnya, bagaimana cara perhitungannya untuk utang yang 16 juta itu di tahun 2000, kemudian dengan ditagihkan dengan harga rumah yang akan dijual untuk tahun 2020. Demikian Ustaz. Ya, Allahu'alaikum. Utangnya kan rupiah, bukan rumah. Iya, rupiah, betul Ustaz. Ya, kan utangnya bukan rumah, kan ya, rupiah. Betul. Kecuali utangnya ke rumah. Ya, cuman ini surat dipegang hanya untuk jaminan. Iya. Kalau kadarullah tidak membayar, dijualkan. Cuman betul. Yang diambil dari 16 juta adalah rupiah. Cuman dilihat ketika tadi diambil atau dia bayar, 16 juta di tahun 2000. Itu dapat emas berapa? Baik. Tahun 2000 emas per gramnya berapa? Baik. Anggap umpamanya 100 ribu, umpamanya ya. Baik. Berarti 16 juta sebanyak 160 gram. Baik. 160 gram. Kalau sekarang mamanya kata rontok, mamanya meninggal, itu yang punya rumah. Ya. Anda jualkanlah tanahnya tadi. Ya, tapi kalau Anda tidak ada ahli waris, tidak bisa menjualkan. Harusnya Anda buat, minta juga surat kuasa untuk menjualkan bila terjadi wafatasi. Baik. Kalau dia setuju, umpamanya dijualkan kalau dia masih hidup. Baik. Terjual tanah tadi umpamanya 200 juta. Baik. Apa yang harus dia bayar kepada keluarga Anda, orang tua Anda? Baik. Jadi kita katakan kan 160 gram. Betul. Ya, bayarkanlah 160 gram emas sekarang. Berarti kalau ingin dirupiahkan sekitar 160 juta. Mm-mm. Halal itu. Halal. Sisanya untuk ahli warisnya, bila ada. Ya, iya. Sisanya baik. Untuk milik dia, kan. Baik, baik. Syukur, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fiik, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Pak Ahmad, jadi bagus sudah terjawab pertanyaannya oleh Ustaz Barakallahu fiik. Kami masih angkat pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan mengelola tanah yang tidak produktif, persyaratan-persyaratan sudah dijelaskan oleh Ustaz. Dan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini, kita berikan kesempatan. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Perkenalkan Pak, nama saya Supri Ahmad. Saya dari Pasaman, Sumatera Barat. Pak Supriyatman ya? Pak Supri Ahmad. Ah, taip. Silakan Pak Barakallahu. Silakan. Dan mohon maaf sebelumnya, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Baik Pak, baik. Ini Pak, saya mau bertanya yang mengganjal di hati saya selama 3 bulan terakhir ini tentang, halo Pak. Iya, silakan Pak. Tentang bagaimana hukumnya umumnya pada jual beli hasil bumi tengkulak jagung di sekitar di daerah saya. Yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana hukumnya memotong timbangan jagung basah atau refaksi jagung? Bagaimana hukumnya memotong timbangan jagung basah refaksi sebanyak 10% kepada jagung petani tanpa setahu petani? Potongan tanpa aksi memotong timbangan itu, bagaimana bentuknya ini? Seperti ini. Anda punya jagung, terus? Seperti ini, jagung petani yang basah belum dijemur, dirontok, terus dipotong 10%. Yang potongan 10% ini artinya di situ ada kadar air, di situ ada biji mati, di situ ada sampah-sampah lain. Jadi permasalahan yang saya tanyakan yang mengganjal di hati itu potongan tersebut tanpa diketahui oleh petani, karena kalau misalnya diketahui petani, bisa jadi petaninya tidak mau jual. Nah, itu yang maksud menanyakan Pak. Yang kedua, Anda sebagai agen yang membeli atau sebagai yang menjual petani? Saya sebagai pembeli Pak. Saya sebagai pembeli. Jadi langkah ya, Anda katakan jangan potong-potong. Anda katakan beli ini per kilonya sekian. Timbangannya tetap, cuman Anda harganya lebih rendah. Kalau yang mengatakan, Pak, kami jualnya ke si fulan harganya lebih tinggi, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau seperti, kalian ya, seperti ini, umur, Pak. Seperti ini Pak ya, kita ini yang mengganjal di hati saya. Mungkin dalam 2 bulan ini saya cari Ustaz, memang belum dapat, saya mau konsultasikan. Jadi jagung ini kan memang yang laku dijual itu kan jagung kering. Seumpama kita jemur jagung tersebut, memang untuk kesusutannya itu sampai 20%. Jadi di sini kita 10% toki menanggung, 10% kurang lebih petani menanggung gitu Pak. Kalau kita timbang basah, kalau timbang kering itu pun banyak kekurangannya. Di antaranya kalau hari hujan, kita jemur dari 3 orang punya jagung lah di lahan penyemprot kita, nanti kalau hujan nanti bisa bercampur itu Pak. Jadi kalau di sini, Anda mau beli dalam keadaan basah atau kering, itu terserah Anda. Mau beli dalam keadaan basah atau kering, coba. Yeah. Jawab dulu pertanyaan saya. Saya yang basah, ya yang basah, misalnya yang basah Pak. Anda mau beli basah. Iya. Yeah. Ya, itu Anda tentukan harganya. jadi mencatatkan sekian harganya. Jadi seperti ini Pak, ini kan harus di apalah Pak, kan dikasih lah jawaban yang supaya kita bisa mengamalkannya yang Pak, untuk sampai gimana pertanggungjawabannya gitu gitu Pak lah. Terus masalah harga itu adalah keredoan kedua belah pihak. Iya. Ya. Kalau petani redo menjual kepada Anda dengan harga sekian, halal bagi Anda membeli. Kalau Anda redo membeli dengan harga sekian, halal juga Anda beli. Petani halal menjual, Anda menjual membeli. Ya. Jelas. Pertanyaannya Pak, satu lagi, kalau misalnya tadi jagung basah tersebut dibilang, misalnya penjelasan ke petani, ini jagung ini basah, dirontok ini potongannya 10%, itu petaninya tidak tahu Pak. Anda tidak potong-potong, Anda tinggal beli dengan harga sekian, redo atau tidak dia? Kira-kira itu untuk petani dengan harga sekian, Anda umpamanya tahu, petani juga tahu, Anda beritahukan juga tidak masalah, harga di pasaran umpamanya per kilo sekarang 60 ribu jagung, tapi itu jagung kering, jelas, ini Pak basah, saya nggak berani 50 kilo, 60 ribu per kilo, saya beraninya 40 ribu, petaninya mau atau tidak? Jadi Pak, yang... Jadi pertanyaan saya, petaninya mau atau tidak? Rata-rata kalau memang dibilang seperti itu, petani tidak mau Pak. Tidak mau ya sudah, berarti dia tidak redo. Kalau tidak redo, tidak boleh Anda tipu. Tetapi ini Pak, satu lagi yang apa kan, tetap kita bilang sama petani, ini kita di gudang kita ini, jagung ini tetap ada potongan gitu Pak. Potongan wajibnya ada, kita bilang sama petani, karena ini ada biji matinya, ada sampahnya, ada tongkol-tongkolan yang pecah dimasuk dalam timbangan. Tetap kita, petaninya tahu ada potongan Pak, tapi yang 10% ini petani tidak tahu gitu Pak. Yang penting redo saling redo, jelas. Gimana Pak? Yang penting petani redo menjualnya, Anda redo, tidak ada masalah. Kalau tidak saling redo, tidak boleh. Ini petaninya ridho menjual Pak, ridho, tapi petani tidak tahu potongan jagungnya dipotong 10% ini Pak. Yang iya, berarti kan Anda beli lebih murah 10% kan? Halo Pak. Anda membelinya kan lebih murah 10% atau tidak? Membelinya harganya tinggi Pak. Oh, tinggi, tadi Anda potong 10%. Enggak, misalnya gini, jagung Bapak misalnya jagung basah umur 4 bulan. Jadi, misalnya jagung Bapak 1 ton kan? Halo Pak? Iya, silakan Pak. Terus? Misalnya jagung Bapak 1 ton, usia jagung Bapak itu 4 bulan. Jadi, jagung yang Bapak saya dirontok ini dipotong 10%, berarti 100 kilo Pak. Berarti versinya jagung Bapak ini 900 kilo lagi. Dengan harga yang tinggi, Pak. Kesalahan Anda, kesalahan menjualnya, kenapa dengan Anda katakan 100 kilo dia 100 kilo padahal dia 1 ton? Ini karena, tidak boleh menggunakan perbandingan. Karena karena perbandingannya ini Pak, karena yang 10% ini daripada petani menjemur jagung kering di lokasi rumahnya, kita potong aja yang kesusutan yang itu Pak, gitu. Kadang airnya, biji matinya, sampah dan lain-lainnya, dan untuk kecepatannya kalau timang basah ini cepat Pak, gitu. Iya, ini kan masalahnya masalah harga. Ya atau tidak, Anda kan tidak redo membelinya dengan harga dasar yang berlaku jagung kering. Akhirnya disimak dulu jawabannya, jangan dipotong jawaban ya, Ustadz, disimak dulu ya. Dan ini mungkin penjelasan terakhir, silakan Ustaz. Ini artinya Anda kan tidak mau membeli harga jagung basah itu dengan harga jagung kering. Memang pedagang begitu, dan halal atau tidak halal. Cuman caranya jangan dengan mengurangi timbangannya. Anda mengatakan jagung Anda 1 ton, tapi karena kondisi basah, saya tidak berani beli kalau jagung umumnya 100 kilo saya beli, kalau sudah bagus, sudah tidak ada yang rusak, semuanya jagung bagus, saya beli 100 ribu per kilo. Tapi karena kondisi ini basah, itu pengolahan lagi, saya hanya beli berani 90 ribu per kilo. 1 ton berarti sekian juta umpamanya. Kalau Bapak mau jual ke saya, saya beli. Kalau Bapak keberatan, silahkan Bapak jual ke pedagang yang lain. Kalau dia mau, kata dia, daripada saya, kalau enggak, Bapak keringkan dulu, Bapak bersihkan dulu, nanti kalau sudah bagus, saya beli dengan harga seperti itu, maka dia redo, tidak ada masalah. Saya kira jawabannya sudah jelas. Nah, lalu. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Dan demikian, akhi, di Pasaman, semoga ini menjadi jawabannya bermanfaat dan sebagai solusi dari apa yang tersampaikan. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Nah, kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki tabungan di bank konvensional, di mana tabungan ini ada proteksi asuransi jiwa dan tidak boleh diambil selama 8 tahun. Saya berniat hanya untuk menabung saja, Ustaz, tidak mempergunakan asuransi jiwanya. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Sudah berjalan atau belum? Lanjutkan, Ustaz. Kalau belum berjalan, apa Anda buka tabungan di bank konvensional? Apa? Karena pertama, di sana ada persyaratan bahwa Anda mendapatkan bunga, yaitu mendapatkan riba dari tabungan tadi. Kemudian yang kedua, dana Anda akan diputar mereka untuk usaha ribanya, dipinjamkan dengan cara ribawi lagi kepada pihak yang membutuhkan dana. Maka dengan itulah mereka hidup dari riba, dari yang diberikannya kepada yang penabung, kosan, dan mengambil riba dari para debitur yang meminjam dananya. Kalau sudah terjadi, yang harus Anda lakukan bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan tarik dana Anda kembali. Walaupun mereka potong sekian persen, lebih baik daripada Anda selamanya berbuat riba selama 8 tahun. Tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan hidup 8 tahun lagi atau tidak. Karena bila itu belum Anda lakukan, berarti Anda wafat dalam keadaan berbuat riba, belum bertobat, karena persyaratan tobat dari riba adalah berhenti dari berbuat riba. Berhenti tentu Anda tutup rekening tadi, itu namanya berhenti. Maka kalau belum berhenti dan Anda wafat dalam keadaan itu, berarti wafat dalam keadaan berbuat riba, Allah ancam dengan neraka yang lama di dalamnya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, bolehkah seseorang menjual motor atau mobil secara tidak tunai tanpa riba, akan tetapi dia menahan BPKB sebagai jaminan hutangnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Boleh. Nama saya jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah uang bunga dari bank dibelikan mobil ambulans untuk kepentingan umum, Ustaz? Jazakallahu khair. Boleh, dengan syarat dia sudah tutup rekening di bank ribanya. Dia bertobat kepada Allah, tidak akan mulai perbuatan riba, kemudian membersihkan bunga riba itu dia belikan ambulans, boleh. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kembali kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah hukum, Ustaz, hukumnya menerima warisan dari orang tua yang penghasilannya hanya dari bank kerjanya, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, Allah Ta'ala alam. Kepadilah para ulama dalam hal ini, bagaimana mengatakan dalam ini, tergantung orang tua tadi, dia tahu bahwa bekerja di bank riba haram atau tidak. Ya, andai di waktu itu belum ada dakwah yang menyampaikan bahwa bekerja di bank riba adalah haram, sehingga dia tidak tahu hukumnya haram, berarti harta itu halal di tangan dia. Dan harta halal tangan dia, halal dia wariskan. Tapi andai dia mengetahui bahwa bekerja di situ haram dan dia masih bekerja, dan kemudian qadar Allah dia wafat dan belum resign, maka harta semenjak dia tahu haram untuk diwariskan, itu diberikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum menerima dana bantuan dari pejabat yang mau mencalonkan jabatan tertentu di pemerintahan dengan alasan dia memberikan sedekah? Apakah uang ini halal Ustaz untuk kami terima? Jazakallah khair. Allahu barik fiik. Sedekah tapi ada syubhatnya. Kalaulah tidak dalam kondisi seperti ini, awal-awal sebelum dia mencalonkan, dia sudah bersedekah juga, sekarang dia juga bersedekah, itu tidak ada masalah. Tapi dia tidak pernah bersedekah kepada masyarakat, sekarang dia baru bersedekah, maka ini sedekah yang dia mengharapkan imbalan dia dipilih, maka ini bagian rishwah. Si calon tadi memberikan rishwah, si masyarakat yang menerima adalah penerima rishwah. Dan Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi fin nar war-ra'ish bainahuma, pemberi rishwah, penerima rishwah dan perantara rishwah semuanya dalam neraka. Calon tadi diancam neraka oleh Allah, kemudian partai perantaranya atau tim suksesnya juga diancam neraka, rakyat yang menerimanya juga diancam neraka. Suatu kerugian dengan sejumlah uang kecil uangnya, kemudian sembako yang tidak berapa nilainya, ya, kemudian Anda mendapatkan neraka. Sebaiknya tolak, jangan diterima. Nah, baik Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di instansi dispenda. Setiap 3 bulan saya menerima uang insentif yang diambil dari upah pungut pajak kendaraan bermotor, Ustaz. Bagaimanakah status uang tersebut? Jazakallah khair. Wallah ta'alam. Ya, kalau pajak kendaraan bermotor itu ada imbalannya, ya, maka hukumnya dibolehkan. Apa maksud imbalannya di sini? Di sebagian negara, pajak kendaraan bermotor itu tujuannya adalah disalurkan oleh pemerintah daerahnya untuk maslahat umum, seperti untuk jalan atau untuk sampah, untuk biaya itu semuanya. Maka ini tentu ada imbalan. Tapi kalau hanya untuk pemasukan negara yang tidak ada imbalan yang bersifat langsung, maka ini termasuk pajak yang tidak dibelahkan dalam Islam, ya. Maka dalam hal ini tentu bekerja di bagian itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan, dan begitu juga mendapatkan insentifnya. Nah Ustaz, Masya Allah, Barakallahu Fik, Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi dari hamba Allah di Bekasi. Beliau bertanya, saya dan kawan-kawan mau mengumpulkan donasi untuk yayasan yang berisi penderita gangguan jiwa. Apakah boleh menggunakan platform seperti kitabisa.com di mana uang donatur akan dipotong kurang lebih 10% untuk mereka, Ustaz? Karena kami menggunakan fasilitas website dan teknologi yang mereka miliki. Bagaimana hukumnya dalam syariat Islam? Jazakallah khair. Kalau dalam syariat Islam, asal Anda sampaikan kepada mereka, setiap orang yang mendonasi, bahwa Anda deklarkan kami akan potong, berarti mereka sudah tahu bahwa dananya tidak semuanya untuk pahala mereka. Sebagian tidak ada pahalanya karena adalah upah. Upah kan jual beli jasa. Ya, yaitu sebanyak 10%. Kalau dia nyumbang 1 juta, berarti hakikatnya dia nyumbang cuma 100 ribu. Kalau dia tahu, kok asalnya boleh. Tapi tentu dalam hal ini tidak bijak kalau hanya melihat dari sisi syariahnya juga. Ya, yang penting dalam hal ini adalah mengurus wadahnya, mengurus perizinannya kepada Kementerian Sosial dan kementerian yang terkait dalam hal ini, karena ini diatur oleh negara. Dan ini bagian dari kewajiban untuk mentaati pemerintah dalam hal ini. Wallahu'alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian pendengar yang bertanya di Bekasi, barakallahu fik. Satu pertanyaan pesan singkat kami angkat sebelum kami terima kembali via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon pencerahannya. Kami seorang guru honor di sekolah swasta, bekerja dari jam 7 sampai jam 14, jam 2 siang, dan kami diberi tambahan tugas mengajar eskul di tengah-tengah jam tersebut, Ustaz. Apakah boleh kami menerima tunjangan gaji dari mengajar eskul tersebut? Jazakallah khair. Kalau di yayasan, eskulnya di yayasan itu juga berarti? Nah, Ustaz. Tidak ada masalah kalau yayasan yang memberikan tunjangan lebih itu. Nah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallah fiqh. Kami berikan kesempatan via telepon. Silakan di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Dinda. Di mana? Di Bogor. Di Bogor, silakan Ibu, silakan. Selamat pagi Ustaz, selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Ibu, saya punya permasalahan. Nah. Waktu itu saya pernah tanyakan ke Pak Ustaz, tapi saya kurang paham. Jadi awalnya begini, Pak Ustadz, saya tuh pernah transaksi jual beli. Jadi waktu itu sebetulnya bukan jual beli, saya tuh sistem kontrak. Tadi ya, Ibu mengatakan saya pernah jual beli, tapi bukan jual beli, tapi sistem kontrak. Maksudnya apa, Ibu? Jadi begini, maaf Pak Ustadz, dari awal saya runut ya. Pertama saya kontrak di tempat itu satu petak. Kontrak apa? Kontrak apa? Kenapa Pak Ustaz? Apa Ibu kontrak? Rumah kah, gedung kah, tanah kah, apartemen atau apa? Kayak semacam ruko kok, tapi saya di lantai bawahnya. Anda kontrak ruko di lantai bawah, terus? Ya. Itu awal saya bayar per bulan. Anda bayar per bulan, terus? Kemudian orang tersebut butuh uang. Orang siapa yang butuh uang? Yang punya ruko itu Pak Ustaz. Yang punya ruko bawah. Iya, itu lantai atas bawah sebetulnya, tapi saya kontrak di bawahnya aja yang punya satu orang. Terus? Nah, pada saat dia membutuhkan uang, dia niat menjual. Menjual, terus? Pada saat menjual kita udah deal harga sekian. Dia niat menjual, terus dari mana muncul dealnya? Dia kan baru niat menjual. Jadi karena awalnya dia butuh uang, terus dia akhirnya tawarkan ruko itu dengan harga 100. 100, lalu Anda beli atau Anda diamkan saja? Nah, kita udah deal angka 100. Deal itu Anda beli atau? Beli. Anda beli, ya udah. Sampaikan Anda bisa beli dengan harga 100 kesepakatan. Ya. Terus kan saya, karena saya minta surat-suratnya, karena saya harus mengurus surat juga ke Badan Pertanahan, dia tidak bisa memberikan syarat bentar, itu. Bentar. Anda beli lantai 1 aja, lantai 2-nya siapa yang beli? Iya, saya semua. Jadi lantai atas itu saya yang semua. Anda beli lantai 1 dan atas? Iya. Terus? Udah gitu, saya minta surat-surat perjanjian untuk pengurus kepengurusan surat. Nah, dia tidak bisa memenuhi, Pak Ustadz. Terus? Karena tidak bisa terpenuhi, akhirnya berubah status. Batal itu jual beli? Batal jual beli, dia minta gadai. Gadai? Dia pinjam uang ke Anda? Jadi uang yang separuh saya setorkan itu jadi sistem gadai udah masuk. Harusnya kan tadi deal Anda bayar, ada yang ketinggalan sama Anda. Langsung main gadai. Anda tadi deal harga 100, Anda bayar 50 juta begitu. Iya, separuhnya. Dengan perjanjian ya, separuh. Pelan-pelan. Anda bayar 50 juta. 30 juta lagi nanti kalau sudah selesai balik nama. Betul Pak Ustadz. Terus? Di pertengahan jalan kami meminta surat-surat tidak bisa dipenuhi. Tidak bisa balik nama. Saya minta persyaratan suratnya aja untuk saya urus ke tingkat berikutnya. Istilahnya sampai akte jual beli. Terus? Nah dia tidak bisa memenuhi, akhirnya dari pihak yang penjual itu muncullah gadai, nggak jadi dijual. Anda setuju? Sebetulnya awalnya nggak setuju, karena saya niatnya jual beli. Kalau tidak awalnya nggak setuju, sekarang setuju. Pada saat itu Anda setuju atau tidak ketika dia bilang gadai? Karena saya tidak setuju sebetulnya, karena gadai, karena dia tidak bisa memenuhi persyaratan yang kita minta. Lang, jawab ya dan tidak aja Ibu. Ya. Anda setuju atau tidak pada saat dia minta gadai? Tidak setuju Pak Ustadz. Tidak setuju berarti ya. Tetap jual beli batal. Ya harusnya, ya harusnya. Tapi karena dari pihak sana memaksakan dan muncul angka 2, dia minta tenggang waktu 2 tahun. Apa yang 2 tahun kembalian uang? Iya, tapi saya itu keberatan sebetulnya. Saya memang niatnya mau jual beli, tapi enggak, dia munculkan gadai. Pinjam uang? Iya, akhirnya dia pinjam uang. Yang saya tahu dari saya kalau 2 tahun. Iya, yang saya tahu saya yang namanya gadai itu apa yang kita tempatkan itu kan harus ada jaminan. Terus? Tapi dari pihak sana nggak mau. Itu secara hukum agama itu gimana ya Pak Ustadz? Karena saya sholat di situ, ambil air wudhu di situ. Itu kalau saya masih perpanjang itu, saya itu hukumnya riba atau gimana? Dan gimana cara jalan keluarnya itu Pak Ustadz? Anda hitung sewanya berapa per tahun ruko itu? Per bulan 500.000 per bulan. Dengar sebut sisa uang Anda didiakan, adiakan uang Anda didiakan 50 juta. Iya, betul Pak Ustaz. Berarti cukup itu 20 tahun. 20 bulan lah kan ya? Ya pokoknya per dia... 500 ribu, berarti 50 juta itu berapa bulan? Ya, pokoknya dia... 100 bulan kan ya? Bentar dulu, 100 bulan. Ya, 100 bulan. Berarti Anda konversikan aja, saya sewa punya kamu 100 bulan. Justru saya yang saya pertanyakan itu, yang saya dudukin itu, saya hitungannya riba atau bagaimana Pak Ustadz? Kalau Anda sudah sewa, tidak ada ribanya. Iya, jadi karena uang saya sudah masuk 50 juta, yang harusnya saya kan setiap bulan saya harus bayar. Ini saya nggak bayar karena uang saya yang masuk separuh itu Pak Ustadz. Ya, anda kurangin uang Anda. Paham Ibu? Ya, saya kurang paham. Memang maksud saya ini saya kan pelan-pelan. Sekarang kan Anda bayar per bulan 500.000. Ya, harusnya. Yes. Ya, bulan depan katakan uang saya tinggal di kamu 49.500. Oh enggak jelas. Sistem begitu Pak Ustadz, enggak sistem begitu. Dengar dulu atau tapi mau yang halal. Mau yang halal begitu caranya Ibu. Ya. Jelas, nanti tapi... di bulan selanjutnya Anda katakan lagi uang Anda saya tinggal di Anda 49 juta. Nanti ketika dia punya uang yang dia kembalikan, lihatlah pada waktu itu. Andai sudah berkurang 10 juta, berarti tinggal dia kembalikan kepada Anda 40 juta. Seperti itu halalnya Ibu. Tapi ucapan dari si pemilik ruko itu nggak begitu Pak Ustadz. Jadi selama saya uang saya belum dibayar sama mereka, itu saya nggak dikenakan biaya kontrak Pak Ustadz. Perjanjiannya begitu. Itu yang riba. Kan Ibu mau yang halal, mau yang riba. Iya, maksud saya mau gitu, maunya yang halal. Karena saya percuma saya sholat. Kalau yang halal, ya, tadi sepakati dengan dia seperti itu. Oh iya Pak Ustadz. Oh iya. Nah, bisa dirubah lagi mungkin akadnya Bu, sesuai dengan ketentuan yang syar'i yang dijelaskan oleh Ustadz demikian ya Bu ya. Oh iya iya, terima kasih Pak Ustaz jawabannya, terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih penjelasannya. Alhamdulillah, barakallahu fiq wa jazakillahu khair Bu. Mudah-mudahan menjadi solusi yang bermanfaat dan Ibu terhindar dari riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan mungkin ini menjadi pertanyaan kami terakhir di pagi ini kepada Ustaz Ikhtitam, silakan Ustaz. Allahu akbar. Ya. Alhamdulillah, kehidupan kita kaum muslimin selalu dibimbing dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan untuk itu memang kasus seperti ini agak repot. Selain dari pasar, dari ibu dan dari keluar, ada teman-teman yang lain, ya. Maka terkadang pemaham, kita berusaha dulu memahami bagaimana syariat. Tentu apa yang sudah terlanjur dilakukan yang tidak sesuai dengan syariat, tentu ada konsekuensi. Kita sebagai seorang muslim, yang berarti muslim itu adalah tunduk, dia akan tunduk dengan syariat Allah, konsekuensinya, ya. Semoga kita selalu dan perintah Allah dan Rasulnya yang ini mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu taufiq wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.